Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bidinihi ila middin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kesabaran dan semangat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah beliau. Pemirsa dan para pendengar memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, yang mana kita masih mengupas sekilas tentang beberapa biografi ulama yang wafat di masa pemerintahan Al-Mustakfi, di pemerintahan yang periode kedua dari kerajaan dari kekuasaan Bani Abbasiyah yang telah berpindah ibu kota ke Mesir, ya, yang sebelum telah kita bahas, yaitu di masa pemerintahan Al-Hakim bi'amrillah, di masa pemerintahan beliau yang begitu panjang. Terdapat banyak para ulama yang wafat, yaitu beliau memerintah sekitar 40 tahun, ya. Nah, di antara ulama yang telah kita kupas adalah di masa pemerintahan beliau yang wafat, di antaranya Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam. Kemudian juga kita sudah kupas, ya, sekilas tentang biografi Imam Abu Syamah. Dan pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah kita akan bahas salah satu ulama yang juga terkenal dari seorang penulis tafsir dan juga ahli sejarah, yaitu Imam Al-Qurtubi, Sahibu Tafsir wa Tadhkirah. Jadi yang menulis kitab-kitab yang cukup fenomenal, ya, di dalam karya-karya monumental karangan karya para ulama Islam, di antara Imam Qurtubi yang terkenal sekali dalam tafsirnya Al-Jami'ul-Bayan, ya, atau Al-Jami'ul-Ahkamil-Quran. Baik, kita akan bicara tentang sejarah beliau sedikit, biografi beliau. Semoga dan melalui pelajaran-pelajaran yang kita kupas ini dapat kita ambil sebagai inspirasi bagi anak-anak muda kita, ya, karena mengetahui nama-nama para ulama, karya-karya mereka, serta perjuangan mereka dalam menuntut ilmu dan menyebarkan agama yang mulia ini sangat mulia bagi kita sebagai motivasi tentunya, dan juga mendapatkan pelajaran, dan kita juga dapat mengambil pesan-kesan dari sejarah-sejarah mereka, dan mengenal pula bagaimana memuliakan seorang ulama, ya. Di antaranya mengenal manaqib, ma'rifat manaqibihim, mengenal kedudukan mereka, tingkatan ilmu mereka, ya. Maka sehingga kita juga dapat meniru sebagian dari adab-adab mereka dalam menuntut ilmu maupun dalam beribadah, dan juga mendapat kesan tentunya ilmu dari sejarah, ya, yang mereka torehkan, ya, keindahan dari perjalanan hidup mereka dari sisi keikhlasan dalam beribadah, kerajin dalam menuntut ilmu, dan seterusnya. Dan juga mengenal tentang tingkat-tingkat mereka dan masa-masa ulama di semasa mereka, ya. Maka kita dapat mendudukkan mereka sesuai dengan tempat mereka, ya, tanpa hulu berlebih-lebihan dan juga tidak melecehkan, merendahkan para ulama. Jadi wala yuqassir bil ali, tidak merendahkan yang mulia, ya, fil jalala andarajati, dalam kemuliaannya dari kedudukannya, dan tidak pula menginggikan yang lainnya, atau yang wala yurfa' ghairahu, ini wala yurfa' ghairuhu an martabati, jangan sampai kita mengangkat orang dari kedudukan yang semestinya kita berikan. Kemudian bahwa Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis riwayat dari Aisyah anha, ya umir amarna Rasulullah SAW an nunzilan nasa manazilahum, ya, dan hadis ini riwayat Imam Hakim dalam kitab Ulumul Hadis, wa hadisun sahih, ya, dan Abu Dawud menganggap hadis ini mursal, yaitu Rasulullah memerintahkan pada kami untuk mendudukkan manusia pada tempatnya masing-masing. Taib, di antara para ulama, ya, al-jilla, yang ulama-ulama yang mulia, itu adalah yang akan kita bahas pada kesempatan ini, ya, yaitu salah seorang ulama yang fenomenal, yaitu Imam Al-Qurtubi. Taib. Kemudian disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa mengenal kondisi para ulama, para salafus soleh, ya. Ya, beliau menyebutkan di sana banyak sekali pesan dan kesan sebenarnya bagi seseorang yang mendengar kisah-kisah mereka, akan mengagumi perjalanan mereka, tentu menjadikan motivasi dan juga inspirasi bagi mereka dalam perjalanan beragama mengamalkan ilmu yang mulia ini. Baik. Tadi kita sebutkan beliau terkenal sekali dengan penulis sebuah tafsir itu Al-Jami' Ahkamil Quran. Nah, pertama kita akan jelaskan tentang nisbah beliau, juga bagaimana beliau tumbuh, berkembang, ya, dan juga pandangan para ulama terhadap beliau. Pertama adalah nasab beliau atau garis keturunan beliau adalah yang bernama, yaitu nama beliau adalah Al-Imam Abu Abdillah. Sebelum juga kita sudah jelaskan Abu Al-Qurtubi ini ada dua orang yang sangat terkenal di kalangan para ulama. Satu di antaranya pun yang sedang kita bahas, yang kedua adalah yang sebelumnya, yaitu berbeda dari kunianya. Kalau ini namanya Abu Abdillah Al-Qurtubi, kalau di sana Abu Al-Abbas. Abu Al-Abbas ini adalah penulis mufhim, ya, yang mensyarah Sahih Muslim. Jadi lebih dahulu dan lebih tua daripada Imam Qurtubi, pengarang tafsir. Ya, pengarang tafsir ini kunia beliau Abu Abdillah. Sedangkan penulis kitab Al-Mufhim itu kunianya adalah Abu Al-Abbas. Jadi dalam memang di para ulama-ulama banyak nama-nama yang nisbah-nisbah atau keturunan mereka ataupun penisbahan keturunan mereka itu banyak yang dekat-dekat gitu ya. Cuman perlu ketelitian di dalam menilai membahas biografi mereka, apalagi seseorang bergelut di ilmu hadis itu sangat-sangat ruwet sekali ya, membedakan dari ilmu nama-nama yang begitu sama banyaknya ya. Maka ada kitab yang mengumpulkan yaitu Al-Muttafiq Al-Muftarik, jadi nama-nama yang membahas mirip sekali nama ayahnya, nama dia sendiri dengan kakeknya dan nisbahnya, bagaimana membedakannya, itu ada ilmu sendiri dalam ilmu mustalah hadis ya, ilmu hadis. Baik. Jadi yang kita bahas adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh, ya, Biskani Ra, ya, Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi beliau keturunan dari Al-Ansar, kemudian juga dari kabilah Khazraj, ya. Al-Andalusi, Andalusi adalah nisbah di mana beliau lahir dan beliau berkembang di sana, besar. Di sana beliau besar, ya. Al-Qurtubi di Andalus adalah kota, yaitu daerah Andalus. Kemudian Qurtuba adalah kotanya, ibu kotanya Andalus itu Qurtuba. Ini nisbah ke Andalus Al-Qurtubi. Ya, Qurtubi itu nisbah, kalau ada ulama-ulama di belakangnya Qurtubi-Qurtubi, ya, itu istilahnya nisbah kepada ulama yang tinggal dan besar, ya, atau lahir di kota Cordova. Ya, kota Cordova, ibu kota Spanyol dulunya atau Andalus, ya, hari ini sebut Spanyol, dulu dalam Islam, di dalam sejarah Islam dikenal dengan daerah Andalus. Taib. Kemudian tentang tahun kelahiran beliau, ya, referensi yang membahas tentang biografi beliau tidak menyebutkan tentang tahun kelahiran beliau. Kemudian di dalam kitab Musu Arabiyah menyebutkan beliau lahir sekitar tahun 600-an Hijriah. 600 Hijriah, ya. Kemudian beliau ya lahir dari Qurtuba, itu namanya Qurtubi. Jadi beliau besar di kota Cordova, ya, kota Cordova, kalau bahasa Latinnya Cordova, kalau bahasa Arabnya Qurtuba, ya. Di daerah Andalus, kalau Andalus dalam bahasa Latinnya adalah disebut dengan Spanyol sekarang, ya. Di masa Al-Muwahhidin, Al-Muwahhidin ini adalah selalu penguasa di saat itu, ya, yang setelah runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah, yang sebelumnya yang membuka Andalus sebagai kota Islam, daerah Islam adalah Abdurrahman Al-Dakhil, yang ketika runtuhnya kerajaan Bani Umayyah, beliau menyeberang ke Andalus dan di sana beliau mendirikan sebuah kekuasaan sendiri, dan juga di tetapi tidak menyebut dirinya sebagai khalifah, karena khalifah yang semi berada di Baghdad semasa dengan adanya kerajaan Islam lain di Andalus, itu kelanjutan dari penguasa Bani Umayyah. Taib, beliau tumbuh berkembang di kota Cordova tersebut, ya, sampai jatuhnya kota Cordova di tangan barat, ya, menguasai barat, yaitu pada tahun 633 Hijriah, ya. Lalu setelah itu beliau pindah ke Mesir. Nah, pindah ke Mesir, di sana beliau menetap sampai wafat beliau di Mesir. Nah, tentu kalau kita sedikit lihat sekilas tentang kota Andalus sebelumnya, banyak sekali ulama-ulama besar di sana yang lahir. Jadi beliau mendapatkan ilmu pendidikan agama di sana, ya. Jadi secara khusus kata Cordova adalah yaitu sebagai pusat kebudayaan Islam yang cukup terkenal dalam sejarah, ya, di mana disebutkan dalam sejarah perkembangan Eropa bahwa mereka banyak ahli-ahli yang muncul dari ulama-ulama yang belajar, para ulama di waktu Cordova tersebut, ya, orang-orang barat mengambil faedah-faedah dari tulisan-tulisan mereka, dan juga sebagian mereka juga belajar di kota Cordova di bawah kekuasaan Islam saat itu. Baik. Kemudian juga kota Cordova terkenal dengan banyak para ulama di sana, ya. Sebelumnya kita sudah jelaskan ada Ibnu Azam, ada Ibnu Arabi, Ibnu Al-Arabi, dan berapa ulama-ulama besar lainnya dari ulama Malikiyah. Cuman kota Cordova ataupun Andalus secara umum itu mazhab mereka lebih banyak memakai mazhab Malikiyah, jadi secara fikih, ya. Baik, kemudian dijelaskan, ya, tidak sedikit para ulama-ulama yang melahirkan karya-karya monumental di ulama-ulama yang hidup di kota Cordova, di tentu tempat belajarnya Imam Qurtubi sebelum beliau pindah ke Mesir, ya, setelah jatuhnya Cordova ke tangan barat atau pasukan Salibia. Baik. Kemudian juga di Cordova banyak sekali kita-kita para ulama yang menjadi sumber beliau belajar tentunya, ya. Dikenal bahwa penduduk atau para ulama-ulama sana, penuntut ilmu, adalah masyarakat yang sangat senang untuk memiliki kitab atau buku-buku ulama, ya. Baik. Disebutkan orang-orang yang berdagang menyebutkan bahwa innau idza mata alimun bi isbiliya fa urida bai'u kutubihi humilat ila Cordova hatta tuba' fiha. Jadi dikenal bagaimana kalau ada seorang ulama meninggal di Isbiliya, jadi nanti kitabnya dijual, maka kitab-kitab itu untuk dijual dibawanya ke kota Cordova. Ini menunjukkan bagaimana Cordova sebagai sumber banyak para ulama dan juga referensi, kaya dengan referensi-referensi Islam, di samping para ulama yang menulis sendiri, dan juga karena dia sebagai pusat kebudayaan saat itu, kemajuan yang saat itu, sehingga jika ada ulama yang meninggal kemudian bukunya mau dijual, biasanya dijual di kota Cordova tersebut. Baik. Jadi dalam kondisi kemajuan ilmiah yang begitu pesat di kota Cordova, di Andalus, itulah berkembang Imam Qurtubi, ya. Dan beliau menghadiri berbagai halaqatul ilmi. Halaqat maksudnya adalah tempat-tempat belajar, ya. Ya, kemudian sampai beliau lahir sebagai seorang pemuda yang cerdas, ya, dan memiliki kapabilitas dan kemampuan ilmu yang begitu luar biasa, dan juga memiliki karya-karya yang beliau tulis sendiri. Kemudian di sini penulis membahas sekilas tentang bagaimana suatu pandangan sekilas tentang keadaan pendidikan di kota Cordova, masyarakat Andalus itu adalah di masa Imam Qurtubi, ya, memberikan bagi kita bagaimana kondisi lingkungan kota Cordova dan Andalus yang dalam menciptakan generasi yang cerdas, yang berilmu, ya, sehingga sangat mempengaruhi berbagai anak-anak muda yang hidup di situ, ya. Ketika ilmu agama berkembang, tidak sedikit anak-anak muda yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menguasai ilmu agama tersebut. Kemudian karena itu ada ungkapan dari Imam Al-Qurtubi, ya, ada ungkapan dari Imam ada ungkapan dari Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi mengatakan, walladhi yajibu alal wali fissabi al-muslim idha aqila ayulqinahu al-iman wa yu'allimuhu al-kitaba wal-hisab ويحفظه الأشعار العرب العاربة ويعلمه العوامل في الإعراب وشاء من التصريف ثم يحفظه إذا استقل واشتد في الشعر العاشر الثاني كتاب الله ثم يحافظ أزول سنة الرسول. Jadi di sini bagaimana kalau kita kurikulum ya yang disebutkan oleh Ibn al-Arabi, bagaimana seorang orang tua ya, wali orang tua ataupun penanggung jawab pendidikan dalam mendidik anak-anak seorang muslim apabila sudah dia mulai apa namanya berakal, maksudnya sudah pada umur bisa mengerti apa yang dijelaskan. Pertama dijelaskan ilqinahul iman, menjelaskan tentang keimanan. Kemudian diajar menulis dan berhitung. Jadi seperti kita biasa ya, TK dari awal kita dulu menghafalkan di anak-anak kita umpamanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitab sucimu, itu yulaqinuhul iman, itu mengajarkan iman dasar-dasar pokok-pokok keimanan. Kemudian itu diajarkan apa kata Imam Ibn al-Arabi, menulis dan berhitung. Kemudian sedikit tentang dihafalkan tentang syair-syair Arab, ini untuk bahasanya biar dalam ya, mengerti tentang kedalaman bahasa ya, sehingga di dalam adab itu sangat mempengaruhi juga dalam ungkapan ya, di kehalusan bahasa itu juga mempengaruhi tentang sikap harian seseorang, akhlaknya seseorang ya, maka ada nama kesamaan antara adab dengan adab dalam artinya adalah syair apa namanya sastra-sastra Arab yang indah itu diajarkan pada anak-anak. Nah ini penting juga anak-anak kita ya diberi sastra-sastra Indonesia Melayu yang di dalam ada kiasan, ada peribahasa-peribahasa, sehingga ketika dewasa mereka memiliki tata cara bahasa yang lugas, yang bagus ya. Kemudian wa yu'allimu awamil fil i'rab. Ah dia juga diajar ini ibu bahasa dulu diajar i'rab ya, kemudian tasrif ya, saraf. Kemudian apabila sudah masuk ke umur ke 10 ya, awal 10 ke 2, yaitu sudah 11 tahun lebih, 10 tahun lebih, masuk ke kepuluhan kedua, baru dihafalkan kitab Allah kata Imam Ibn al-Arabi ya, seorang ulama Malikiyah tentunya. Kemudian setelah itu dihafalkan usul-usul sunnah, jadi pokok-pokok ajaran sunnah. Kemudian juga waqad awsa Imam Ibn al-Arabi bi alla yukhallitu fi at-ta'lim baina al-ilmaini. Jadi mana Ibn al-Arabi memberikan masukan, memberikan semacam teori untuk bimbingan, jangan dicampur aduk antara dua ilmu, illa yakuna talib idza jaudatin fil faham, kecuali bila siswa itu memiliki kekuatan cerdasan, kekuatan yang bagus dalam memahami ilmu tersebut, wa quwwatin fin nashat, dan juga memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu, taib wa qabiliyatin lidzalik, dan juga siap untuk hal itu. Jadi di sini kalau kita lihat ya, kalau ulama-ulama dulu sudah memberikan metode pendidikan kata orang sekarang ataupun kurikulum sudah ada ya, dalam praktiknya mereka melaksanakan dan juga kadang-kadang mereka tulis sampaikan dalam sebuah ungkapan seperti yang disampaikan Ibn al-Arabi di sini. Jadi anak itu dulu kecil ya, bukan ini perlu sedikit kita koreksi barangkali bagaimana metode kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah kita sekarang, banyak yang diajarkan ya ilmu-ilmu yang sifatnya tidak mendasar terlebih dahulu. Ya ini kita rasakan bedanya pendidikan waktu tahun 80-an ya, sehingga kita memiliki pengetahuan yang mujmal dulu, pengetahuan yang umum-umum dalam berbagai bidangnya ya. Kemudian setelah itu baru ke atas lebih mengerucut lagi, lebih mendalam lagi dalam satu bidang tertentu. Nah ini juga berlaku di dalam mendalami ilmu Islam. Jadi ulama-ulama Islam juga memberikan tuntunan demikian. Taib. Kemudian di sini disebutkan bahwa Imam Qurtubi salah satu ulama yang terkenal dengan bagus pemahamannya, ya, dan memiliki kecerdasan yang bagus, ya, sehingga beliau dapat menghasilkan ilmu yang luar biasa. Terlihat itu dari bagaimana karya-karya ilmiah yang telah beliau tulis, ya. Kemudian setelah itu perkataan para ulama menilai Imam Qurtubi ini, pujian para ulama seperti Imam Zahabi mengatakan imamun mutqinun, seorang imam yang benar-benar pakar lah. Mutqin itu kalau kita mungkin bahas sekarang pakan ya, mutqin itu benar-benar ahli ya. Mutabahhirun fil ilm, Mutabahhirun itu orang yang begitu dalam, ya, memiliki ilmu yang lautan dalam ilmu, itulah bahasa orang yang memiliki lautan ilmu yang luas. Lautasanifun mufidatun, dan Imam Qutubi memiliki karya-karya tulisan-tulisan yang sangat baik, memiliki syarat dengan faedah-faedah yang luar biasa. Ini ada sebagai dalil tentang tadu ala imamatihi, menunjukkan tentang keimamam. Imam, kata-kata kala imam bagi para ulama artinya adalah ulama yang betul-betul pakar dalam banyak bidang ilmu dan menguasai berbagai bidang ilmu. Wa kasratu itla'ihi, ya. Wa kasrati itla'ihi, dan juga menunjukkan luasnya wawasan dan bacaan beliau. Ya. Wa furi fadlihi, dan begitu banyaknya kemuliaan keutamaan yang beliau miliki. Berkata pula Ibnu Farhun, ya, salah seorang dari ulama Malikiyah juga, beliau memuji Imam Al-Qurtubi, kana min ibadillah salihin, beliau adalah dari antara hamba-hamba Allah yang saleh, wa ulama'il arifin al-wari'in, seorang ulama yang arif, ulama arif. Tapi ini, kalau bahasa Indonesia, ulama dan arifin itu sudah artinya orang-orang yang mengetahui, berilmu, ya. Tapi ulama arifin, ada tambah sifat yang mubalaghah di sini, tambahan, jadi ulama ilmunya dalam, dan juga di dalam mengembangkan ilmu, mengamalkan ilmunya, lebih tahu kondisi-kondisi, baik yang ilmu syar'inya ataupun ilmu al-waqi'inya, ilmu kemasyarakatannya. Al-wari'in, seorang yang wara', ya, az-zahidin, dan zuhud dalam hidupnya. Dan apa perbedaan antara wara' dengan zuhud? Ya, ar-wara' adalah orang yang sangat jauh dari hal yang syubhat. Tuwara' itu, syubhat. Tuwara' artinya wara'. Karena jarang di antara kita mungkin belum tahu, ya, perbedaan antara ini orangnya wara' banget, ini orangnya zuhud sekali. Apa beda antara wara' dengan zuhud? Wara' itu adalah orang yang sangat jauh dari hal-hal yang syubhat, baik dalam ilmu maupun dalam tingkah lakunya. Contoh umpamanya seseorang duduk di satu tempat, kemudian tahu-tahu berdiri ada uang, ya, tergeletak umpamanya 10.000. Nah, kalau orang yang warok, dia uang ini dia bisa mengatakan apakah ini uang dia atau bukan. Ya, maka dia tidak pasti bahwa ini uang dia dan atau uang orang lain, tapi uang itu setelah diberi ada di situ. Maka orang yang warok dia tidak mengambilnya dan membiarkannya, ya, dia menganggap itu tidak hartanya karena boleh jadi itu harta orang lain. Ini syubhat nih, ragu ini. Nah, kalau zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang berlebih-lebihan dan hal yang mubah. Nah, itu yang zuhud, ya. Al-mas'ulina bima ya'nihim min umuril akhirah, sangat memperhatikan urusan lebih penting dengan urusan akhirat, ya, yang peduli dengan urusan akhirat, ya. Awqatu ma'mura ma baina tawjihin wa ibadatin wa tasnifin, jadi waktu-waktunya, kata Ibnu Farhun, Imam Al-Qurtubi ini adalah antara memberikan nasihat, bimbingan atau ibadah atau menulis. Subhanallah. Ini bagi para asatiz, para da'i, ya, perlu ini mendapat sedikit cubitan, ya, bagaimana kita seorang da'i tidak hanya banyak berceramah, tapi juga harus banyak ibadah, tapi juga banyak harus tulisan. Nah, di sini ini, ya, di beliau menyebutkan bahwa di mana waktu-waktunya Imam Qurtubi ini, ya, baina taujihin, memberikan panduan, nasihat kepada masyarakat, wa ibadatin, dan juga ibadahnya luar biasa, wa tasnifin, dan juga memiliki karya ilmiah tulisan. Baik. Berkata Ibn Imad, ya, wa kana imaman aliman ghawasan, seorang ulama aliman, imam alim, ghawas itu artinya orang yang pintar menyelam, ya, ke dasar lautan, artinya orang yang betul menguasai berbagai ilmu yang sangat dalam gitu. Min ghawasina ala ma'anil hadis, jadi dalam ilmu-ilmu hadis, ya, kata beliau orang yang sangat dalam penyelamannya, dan orang yang dalam ilmunya dalam masalah ilmu hadis. Hasanat tasnif, sangat bagus dalam karangan dan tulisannya. Jayidul naql, dan juga sangat pintar dalam memilih nukilan-nukilan perkataan para ulama ataupun para sahabat. Dan juga berkata tentangnya Ibnu Muhammad Makhluf, ini pujian-pujian, ya. Al-alim, al-imam, al-jalil, yang agung, seorang imam, seorang alim, al-fadil, yang memiliki keutamaan, al-faqih, yang faqih, ya, ahli fikih, al-mufassir, ahli tafsir, al-muhassil, orang yang benar-benar banyak memiliki ilmu, al-mutqin, ya, orang pakar gitu ya, al-kamil, kana min ibadillahi salihin, termasuk hamba-hamba Allah yang saleh, wa ulama al-amilin, ulama-ulama yang sangat mengamalkan ilmunya. Itu sedikit tentang pujian para ulama terhadap beliau ini dari Imam Al-Qurtubi, terhadap Imam Al-Qurtubi. Tentu banyak lagi ya pujian-pujian para ulama terhadap beliau, tapi maksud di sini adalah tazkiyah, menunjukkan bagaimana beliau dalam kesehariannya ya terlihat oleh para ulama tersebut, sehingga muncul ungkapan-ungkapan tersebut dari ulama-ulama semasa demikian dari beliau, ataupun ulama-ulama yang membaca biografi beliau dari berbagai sumber. Baik. Jadi Imam Qurtubi ini hidup, tadi kita sebutkan beliau lahir di awal abad ke-7 Hijriah ya, atau di akhir abad ke-6. Jadi berarti sekitar 600-an, dan pada tahun 633 ketika Cordova jatuh ke pasukan Salibia atau dikuasai oleh barat. Nah, setelah itu beliau pindah ke Mesir, dan di situlah beliau tinggal melanjutkan perjuangan ilmu beliau dan dakwah beliau. Baik. Kemudian disebutkan juga, tidak disebutkan oleh para penulis biografi beliau tentang rincian bagaimana marhala beliau ya, ketika beliau pindah dari Andalus ya, dan pindah dari Andalus ke Mesir. Satu pertanyaan yang sebetulnya hadir dalam pikiran kita atau seseorang adalah, kenapa dia beliau memilih Mesir? Nah, kita tahu bahwa kondisi di saat 633 Hijriah ini memang Baghdad dan lainnya mengalami kegoncangan, diserang oleh pasukan Holakokan ya, Genghis Khan ya, Tatar, pasukan Tatar. Sehingga dari sisi politik Mesir agak jauh dari pengaruh hiruk pikuk ya, bukan tidak ada di sana berbagai kasus-kasus politik ya. Tetapi beliau melihat Mesir lebih nyaman mungkin, kemudian juga di samping di Mesir saat itu banyak sekali para ulama-ulama yang hidup di sana. Maka beliau berpindah ke Mesir. Sebagaimana sebelumnya juga kita sebutkan bagaimana Izzum alaihissalam juga hidup di Damaskus, kemudian akhirnya beliau juga pindah ke Mesir. Dan banyak pula ulama-ulama yang hijrah ke Mesir ya, seperti Imam Syafi'i awalnya hidup di Baghdad, beliau akhirnya beliau juga pindah ke Mesir. Taib. Kemudian jawab terhadap pertanyaan tadi disebutkan adalah di mana Mesir di dalam pemerintahan Ayyubiyyin dan Mamalik, yaitu alladhi wafada fi Qurtubi, ila di mana saat itu Imam Qurtubi pindah ke sana ya, secara politik itu yang memerintah di sana Al-Ayyubiyyin ya, keturunan dari Bani Ayyubiyyah dan Mamalik ya, kana mahattul kathimin ulama al-muslimin al-akhtibal akhtarim wa jenasim. Jadi karena memang Mesir saat itu pada waktu itu adalah tempat singgah dan bahkan tempat berdatangannya para ulama kaum muslimin di berbagai negeri dan berbagai jenis ya, maksudnya berbagai negeri, berbagai tempat, berbagai asal usul. Nah, iz wujidu fiha amnan, iz wajadu fiha amnan faqaduhu fi diyarim. Yang di mana mereka mendapatkan rasa aman di sana ya, yang mereka kehilangan di negeri-negeri mereka. Jadi banyak yang pindah dari Basra, dari Baghdad, dari Syam, banyak pindah ke Mesir ya. Nah, karena itulah yang dapat kita lihat kenapa para ulama banyak pindah ke Mesir dan dari berbagai tempat saat itu, kena alasan keamanan ya. Dan ini pula lah diperkirakan alasan Imam Qurtubi untuk milih pindah secara langsung dari Cordova pindah ke Mesir. Dan juga untuk bertemu dengan para ulama tadi ya, sebenarnya yang dinukilkan oleh masdar-masdar ataupun referensi yang menyebutkan tentang perkelanaan Imam Qurtubi di Mesir tersebut. Baik. Di mana beliau berpindah-pindah di negeri Mesir, kadang ke Iskandaria, kadang ke Kohera ya, dan beberapa tempat yang lainnya ya. Di mana Imam As-Safadi menyebutkan dalam biografi Imam Qurtubi, anna Syekh Fathuddin Muhammad Musaidin Nas Al-Ya'muri ya, akhbaru faqala. Jadi di sini beliau mendapatkan cerita dari seorang ulama namanya Fathuddin atau Ibnu Saidun Nas, yaitu tarafaqa Qurtubi Al-Mufassir wa Syekh Syihabuddin Al-Qurafi fi Safar. Jadi ada dua ulama Maliki ini, Al-Qurafi ahli qiraat ya. Ini Al-Qurafi ini. Jadi beliau berdua, Imam Qurtubi dan Imam Qurafi ini pindah itu ke daerah Al-Fayyum, daerah Mesir, wa kullu minhumah syekhun ya. Syekh fannihi fi asrihi. Keduanya masing-masing dari kedua orang ini, Imam Qurafi dan Imam Qurtubi adalah seorang syekh yang pakar dalam masing-masing bidangnya. Ya, Qurtubi dalam ilmu tafsir dan hadis, sedang Qurafi dalam ilmu maqulat, ilmu usul fikih dan fikih ya, dan juga ilmu qiraat. Baik. Ini ringkasan tentang sedikit kehidupan Imam Qurtubi dari berpindah dari Cordova Andalus ke Kahirah atau negeri Mesir ya. Baik. Kemudian guru-guru beliau adalah ya yang di Andalus ya, di antara guru beliau adalah yang terkenal adalah yang beliau sebutkan ya di Andalus yang mereka sebutkan yang mana beliau sebutkan dalam tafsir beliau ya, di antaranya adalah disebutkan Ibnu Habib Hujjah ya, adalah Syekh Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qisi Al-Ma'ruf bi Ibni Abi Hujjah min ahli Qurtubah. Ini dia seorang ulama di ahli Qurtubah. Ya, tasaddara li tahfidzil Qur'an wa ta'limil Arabiyyah. Jadi beliau ini fakar dalam ilmu Al-Qur'an dan juga bahasa Arab. Kemudian wantaqal li Isbiliyah ba'da suquti Qurtubah. Namun Syekh ini pindah ke Isbiliyah setelah ditaklukannya kota Qurtubah. Kemudian beliau ditahan oleh bangsa Rom di tengah lautan, pamtuhina bi ta'dzib dan beliau diazab. Ya, ini cerita guru beliau ya. Kemudian akibat dari itu beliau meninggal ya. Ya, di antara karangan beliau, guru beliau Ibnu Habib Hujjah ini adalah Tasdidul Lisan li dzikri anwa'il bayan, Tafhimul Qulub ya, Ayatil Alamil Ghuyub. Ini di antara karya-karya guru beliau, Mukhtasar Tabsirah fil Qiraat. Ini ahli dalam qiraat dan juga dalam bahasa. Kemudian dan Imam Qurtubi menuntut ilmu dari beliau adalah tentang ilmu qiraat, yaitu qiraat sab'ah ya. Dan beliau adalah guru beliau yang pertama ini, beliau guru yang pertama ini guru Imam Qurtubi yang pertama sekali beliau menimba ilmu dari para guru-guru yang beliau belajar. Ya. Kemudian setelah itu ada namanya Ibnu Ubay, ya, Rabi' bin Ahmad bin Rabi' al-Ashwi. Nah, ini juga dari Al-Qurtubah dan seorang ulama yang soleh, ya. Ini keahliannya adalah dalam ilmu hadis. Ya, keahlian dalam ilmu hadis. Di sini ilmu Qurtubi melalui guru ini adalah belajar ilmu hadis. Kemudian ada lagi namanya Qadi Abdul Hasan Ali Qatral, ya. Nama beliau adalah Abdul Hasan Ali bin Abdullah bin Muhammad Al-Ansari Qurtubi. Dikenal dengan Ibnu Qatral, ya. Ini adalah ilmu fikih, Faqihul Maliki. Kemudian setelah pindah ke Mesir, di antara guru adalah Abu Abbas Al-Qurtubi. Abu Abbas Al-Qurtubi yang kita sebutkan tadi adalah yaitu yang menulis kitab Al-Mufhim ya. Nah, itu lebih tua daripada Al-Qurtubi ini. Wa Abbas Diyauddin Ahmad ya, Abu Abbas Diyauddin Ahmad bin Umar Ibni Ibrahim bin Abi Umar Al-Ansari Al-Qurtubi. Kana min a'yan fuqaha Al-Maliki. Ini juga ahli dalam mazhab Maliki. Lahir di Qurtuba, kemudian jadi pindah ke dari Andalus ya. Beliau pindah ke Makkah dan Madinah ya. Kemudian tinggal di Iskandaria dan di antara tulisan guru beliau Abu Abbas ini Qurtubi ini ya, Abu Abbas Qurtubi adalah Al-Mufhim lima Ushkila min Talkhiz Kitab Muslim. Nah, guru beliau ini wafat pada tahun 656 Hijriah. Kemudian ada guru beliau Abu Muhammad Abdul Wahab bin Rawaj ya. Kemudian Ibnu Jumaizi ya. Ini adalah ahli dalam fikih, hadis dan qiraat dan nahwu. Ya. Yang kalau yang Abu Muhammad Abdul Wahab sebelumnya ahli dalam fikih Al-Maliki. Nah, ini di sinilah Imam Qurtubi ya terkenal di bagian para ulama Maliki ya. Kemudian juga guru beliau Hasan Al-Bakri. Ada seorang muhaddis ya. Yang di mana Imam Qurtubi mendapatkan ilmu dari beliau dari sisang di dalam bidang ilmu hadis. Baik. Sedikit tentang akhlak beliau. Nah, akhlak beliau bagaimana akhlak beliau adalah kana wari'an taqiyan. Beliau sangat wara', tadi sudah sebutkan. Para ulama telah memuji beliau ya, wa kana yatahlabi min sifati hamida min khilal sanad. Ini antara sifat beliau yang sangat unggul, di antara beliau adalah orang yang waras sekali. Ya, sebenarnya telah kita nukilkan perkataan daripada ulama-ulama yang telah muji beliau sebelumnya. Ya. Kemudian kana min ibadis salihin wal ulama al arifin al wari'a zahin fi dunya al mawsil bima ya'nihim min umul akhir. Ya, ini sudah saya sebutkan tadi. Ya, di kemudian ya beliau juga seorang ahli yang zuhud tadi. Cuman ada satu hal yang ya, tentang tafsir yang beliau apa namanya di mana beliau membantah paham-paham orang yang berlebih-lebihan dalam zuhud. Nah, di antaranya meninggalkan makanan yang halal, yang thayyib. Nah, sehingga beliau mengkritik dari kebiasaan sebagian orang-orang tasawuf yang berlebih-lebihan meninggalkan makanan-makanan yang baik, ya, yang berkualitas, umpamanya madu dan seterusnya. Baik. Disebutkan dalam sebuah terjemahan beliau, ya, di mana beliau mengkritik kebiasaan sebagian orang-orang sufi yang di dalam zuhudnya meninggalkan makanan-makanan yang, ya, dengan alasan makanan yang baik gitu, ya, dengan alasan itu sebagai zuhud. Nah, dan beliau sendiri punya kitab namanya Az-Zuhdu wal Qana'ah, ya, waradu dzullis su'al bil kasbi wasina'ah. Ya, jadi beliau di sini zuhud dan qanaah dan menghindari meminta-minta dengan berusaha dan bekerja. Jadi, dan beliau di sini membantah terhadap sebagian orang sufi yang tidak memahami zuhud dengan makna yang benar. Ya. Ketika itu beliau menyebutkan dalam tafsirnya, menukilkan dalam tafsirnya, fa'inu lam yangkul anin nabi sallallahu imtana an ta'amin li ajli tibihi qattun. Imam Qutubi menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan makanan atau menghindari makanan karena hal baiknya makanan itu, ya, karena enaknya. Balkana yakul halwa, kata Imam Qutubi, bahkan Imam Qutubi makan yang manis-manis, wal asal dan madu, wal bittikh. Bittikh itu adalah semangka, warutab, dan wa inna ma yaqra takalluf lima fihi minasyasyaul an bisyaratu dunya. Jadi kata beliau maksudnya Rasulullah SAW itu hanya tidak suka berlebih-lebihan, ya, dan menyibukkan diri dengan mencari makanan, ya, seperti mana di masa sekarang banyak orang yang menghabiskan hari menuju suatu daerah dengan mencari sebuah disebut wisata kuliner gitu, ya. Itu jauh para ulama demikian. Yang dimaksud takalluf bukan berarti Rasulullah meninggalkan makan yang enak-enak. Boleh, tetapi kata beliau adalah innama yukur takalluf lima fi minatasyawu bisyawati dunia, yaitu berlebih-lebihan dia menyebutkan diri dengan syawat dunia dari hal-hal yang penting dari akhirat. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini kata Imam Qutubi. Dan juga Imam Qutubi menyebutkan dalam salah satu tulisan beliau, menyebutkan dalam apa tafsir beliau, wa qariya ba'du sufiya akli tayyibat. Sebagian orang-orang sufi tidak menyenangi memakan hal-hal yang thayyibat, makan yang enak-enak gitu. Lalu mereka berhujjah dengan perkataan Umar radhiyallahu anhu, "Iyyakum wal lahm fa inna lahu darawatun ka darawatil khamri." Jadi berhujjah dengan perkataan Umar, "Hati-hatilah kalian terhadap daging gitu ya, meninggalkan makan daging umpamanya." Nah, karena daging itu memiliki kemabukan seperti mabuknya makan khamar. Nah, jawabnya kata Imam Qutubi adalah anna hadza min Umar qaulun khurrija ala man khasyya minhu itharun ta'na'u fid dunya wal mudawama ala syahawat. Maksud dari ungkapan Umar ini kata Imam Qutubi adalah yaitu orang yang dicemaskan darinya lebih memilih hal-hal yang senang-senang saja di dunia ini dan mudawama itu senantiasa, ya, memperhatikan kebutuhan syahwat-syahwat ini, kesenangan itu. Wasyifa'an nafsi minal maladat, mencari kesenangan jiwa dengan mencari nikmat-nikmat, kelezatan-kelezatan, dan melupakan akhirat. Wa ikbal ala dunya, yaitu kemudian sibuk dengan dunia demi untuk mendapatkan makanan yang enak-enak, terus ya meninggalkan urusan akhirat. Ulidzalik kana yaktubu Umar ila ummalihi iyyakum watana'um. Karena itulah Umar menulis kepada para pejabat-pejabatnya, hati-hati kalian dalam berlebih-lebihan dalam menikmati ya wazi ahli ajam. Nah, di antaranya itu nasihat Umar tuh. Jadi, beliau di sini ingin membantah paham-paham yang memang berlebih-lebihan dalam masalah zuhud, mengharamkan makan yang enak dengan alasan pemanya itu adalah bagian dari dunia. Tidak, Allah tidak mengharamkan. Sehingga beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraj li ibadihi wa thayyibati minar rizq?" Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya dan juga makanan-makanan yang baik daripada rezeki. Ya. Kemudian dia menyebutkan waqad madha fil maidah aradu ala man asara akal khashin ala khashin min at-ta'am wa hadhihi al-aya tardu alayhi wa ghayruha walhamdulillah. Kata beliau telah berlalu dijelaskan dalam surah Al-Maidah bagaimana orang yang lebih milih makanan-makanan yang kasar, makan makanan yang tidak enak begitu ya, dari makanan yang ada ya, dan ayat ini bantahan terhadapnya dan ayat lain juga demikian kata beliau. Ini menunjukkan bahwa zuhud itu bukan berarti ya tidak bolehnya menikmati berpakaian yang bagus. Dan Rasulullah SAW juga pernah ditanya, apakah salah seorang kita bila memang ingin pakaiannya bagus itu dimatakan sombong ya Rasulullah? Tidak, innallaha jami'u hubbul jamal. Jadi Islam itu bersih, Islam itu bukan mengharamkan yang halal ya, yang sehat-sehat, yang bersih, yang enak, tidak. Cuman yang dilarang adalah berlebih-lebihan. Nah, itu maksudnya. Jadi atau menghabiskan waktu untuk mencari hal-hal seperti itu ya. Kadang-kadang orang untuk mencari majlis ilmu itu malas, tapi kalau mencari tempat makan kulineran sangat rajin. Nah, ini jangan sampai demikian. Itulah contoh mungkin di zaman sekarang ini. Baik. Kemudian sekilas itu sekilas tentang bagaimana zuhudnya beliau, bukan berarti zuhud dalam pahaman sebagian orang-orang yang berlebih-lebihan dalam kezuhudannya dan mengatakan meninggalkan makanan-makanan yang enak dan menyiksa dirinya dalam bertapa dan sebagainya di gua-gua dan sebagainya. Tidak demikian dimaksud dengan zuhud ya. Baik, kemudian Imam Qurtubi juga di antara adabnya adalah afiful lisan raqiqul ibarah. Jadi beliau sangat bahasanya sangat halus ya, sangat indah ya dalam berbahasa. Jadi baik dalam mendiskusi dengan perbedaan-perbedaan pendapat dengan para ulama ya, sehingga beliau sangat mengungkapkannya dengan bahasa-bahasa yang santun ya. Contohnya di sini Imam Qurtubi disebutkan ketika membahas tentang perbedaan ulama tentang basmalah. Apakah dia satu ayat dari Al-Fatihah atau bukan? Ya. Kemudian beliau menyebutkan wahada yadullu ala annaha laysat ayatun min Al-Fatihah wa la ghairuha. Jadi karena Imam Malik mengatakan bahwa basmalah itu bukan bagian dari ayat surah Al-Fatihah dan lainnya. Waqad ikhtalafa ulama fi hadzal mana ala salasati aqwal. Ulama telah berpendapat dalam hal ini tiga pendapat. Ya. Yang pertama mengatakan bukan ayat dari surah Al-Fatihah dan lainnya. Ini adalah perkataan Imam Malik. Yang kedua adalah kata beliau, dia merupakan satu ayat. Merupakan satu ayat dari setiap surat. Ini ada perkataan Abdullah bin Mubarak. Kemudian ketiga beliau menyebutkan, ini adalah yang ketiga pendapat Imam Syafi'i, ia adalah bagian dari ayat surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian juga di awal-awal surat yang terdapat di sana, basmalah. Kemudian, setelah beliau menyebutkan hujah Imam Syafi'i dan perkataan Imam Abdullah bin Mubarak tentang pendapat mereka berdua, kemudian beliau merujukkan dari perkataan tersebut sahih min hadi aqwal qaulu Malik. Nah, beliau dalam mendiskusikan tetap mengemukakan dalil-dalil walaupun beliau mendukung di sini pendapat Imam Malik ya, dan beliau mengatakan bahwa pendapat Imam yang beliau rujukkan adalah bahwa basmalah bukan dari bagian dari surat bukan bagian ayat dari surat Al-Fatihah. Ini contoh-contoh ketika beliau di dalam ya membahas sebuah ilmiah ya, dan beliau tidak fanatik dan beliau mengukakan pendapat-pendapat ulama dengan baik ya. Kemudian menyebutkan adillah dalil-dalil dari setiap pihak yang berbeda tersebut. Kemudian beliau juga menyebutkan pembahasan dari Ibn Arabi, ya, ittifaqan nas ala anha ayatun min kitabillah, tentang basmalah ini juga, ya, kalau kita bahas ini panjang, di mana kata Imam An-Nawawi bahwa Ibn Arabi menyebutkan seorang ulama Malikiyah bahwa basmalah sepakat para ulama dia merupakan bagian dari Al-Qur'an dalam surah An-Naml. Namun berbeda pendapat dalam masalah awal basmalah di setiap awal surat, ya, dan juga di awal surat Al-Fatihah. Baik. Kemudian beliau adalah tidak orang yang fanatik dengan pendapat pendapat beliau itu pendapat mazhab Maliki, ya. Di mana Imam Az-Zahabi menyebutkan wa khairu ma fi rajul, yang sangat menonjol daripada Imam Qurtubi ini adalah annahu la ta'assab li madhhabil Maliki, bahwa dia tidak asub dengan mazhab Maliki, bal yamshi ma'ad dalil hatta yasla ma yara annahu sawab. Jadi beliau menguatkan dalil, ya, memilih dalil mana yang kuat sampai pada pendapat yang beliau lebih melihat itu adalah pendapat yang lebih benar. Dan ini memang sikap para ulama secara umum, mereka, ya, tidak membolehkan, baik para imam mazhab tersendiri tidak membolehkan fanatik kepada mereka, jika para ulama-ulama ikuti mereka juga tidak fanatik kepada para ulama tersebut, dan jika ada dalil yang lebih kuat maka dalil yang diikuti. Tentu para ulama kita bukan berarti tidak tahu dalil, cuman mungkin dalil itu isnadnya pada beliau sampai dengan dhaif, dan ini dibahas oleh Syekh Islam Taimiyah dalam kitab beliau Raful Malam Aimatil Alam, sebab-sebab pada perbedaan para ulama. Tapi bagi kita adalah bukan kita lebih tahu dari para ulama itu ketika kita memilih sebuah pendapat, tapi adalah berdasarkan komunikasi dan diskusi-diskusi para ulama dari kitab-kitab yang kita baca, maka kita melihat mana dalil-dalil dari perbedaan-perbedaan itu yang kuat. Bukan berarti orang yang sekarang lebih ahli, ya, sehingga mengatakan tidak mendapat pendapat Musyafi. Tidak, mereka tidak keluar dari pendapat ulama, ya, karena mungkin dalilnya Maliki lebih kuat atau dalil Syafi'i lebih kuat, ya. Maka imam para ulama-ulama begini cara mereka dalam beragama, bukan fanatik, ya, buta tanpa mempedulikan berbagai argumentasi pihak-pihak yang berbeda pendapat dalam suatu masalah. Baik. Ini kalau kita sebutkan contoh-contoh ini, sini banyak sekali ini, ya. Di antaranya ini beliau menyebutkan di sini tentang perbedaan pendapat imam menjadi imam anak yang masih belum balig, imam yang masih kecil. Nah, beliau menjelaskan di sini pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Sauri itu tidak membolehkan. Lalu beliau menyebutkan di sini walakinna najiduhu yukhalifu imamahu. Di sini mana Imam Qurtubi berbeda pendapat dengan Imam Malik. Lima dhararu minad dalil, karena berkuat dengan dalil, beliau menyebutkan tentang bolehnya imam yang masih belum balig. Imamatus saghir jaizatun idza kana qari'an. Jadi memang imam walaupun anak itu masih kecil umurnya, ya, yang penting dia ada qari'an, benar bacanya dan hafal, gitu. Ya. Lalu menyebutkan dalil, ya. Hadis yang akan Imam Bukhari dari Amr bin Salamah qala kunna bima'in. Ya. Karena kami suatu daerah, ya, kana yamur bina rukban fanas'alu ma lin nasi ma hadzal rajul fayaquluna yasma'anna Allah arsalahu auha ilai kada auha ilai kada. Ini kemudian dia menceritakan sebuah dalil di sini tentang hujjah bolehnya imam anak yang masih belum dewasa, gitu maksudnya di sini, ya. Kemudian di sini disebutkan di antara dalilnya adalah waliu ummakum aktsarukum qur'anan indaklah sallu salata kada. Jadi disebutkan di sini tentang dalil yang menjadi imam itu adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemudian fanadharu falam yakun ahadun aktsar minni qur'anan. Ketika mereka memilih, ya, ini hadisnya siapa? Hadis Amru Ibnu Salamah ini, ketika melihat tidak ada yang lebih banyak hafalan dari saya, ya, maka akhirnya yang dipilih adalah Amr bin Salamah, walaupun ya waktu itu beliau faqaddamuni baina aydihim wa ana ibnu sittin au sab'i sinin. Dalilnya adalah di mana aku masih berumur 6 tahun atau sekitar 7 tahun. Nah, ini dalil yang beliau sebutkan membolehkan bolehnya imam itu anak-anak, yang penting fasih bacanya dan benar hafalannya itu. Nah, ini contoh sebelum para ulama dalam bagaimana mereka tidak muta'asib, tidak fanatik terhadap mazhabnya, dan beliau memilih kekuatan hadis. Dan ini kita katakan adalah semua para ulama yang rabbaniyin, yang benar-benar berilmu, mereka akan selalu mendahulukan dalil di atas ijtihad-ijtihad para imam yang lainnya. Baik. Kemudian, adapun karya-karya beliau, yaitu di antaranya adalah Al-Jami' Ahkamil Quran, ini tafsir yang cukup, kalau enggak salah ada 16 jilid ya beliau ini ya. Nah, merupakan tafsir yang cukup besar setelah di antara tafsir Al-Qurtubi itu tafsir Tabari, kemudian tafsir Al-Qurtubi. Baik, kitab Jami' Ahkamil Quran, ya Jami' Ahkamil Quran wal mubinu lima tadhammana minas sunnah wa ayil Quran. Ini di antara tafsir beliau yang sangat fenomenal ya, terkenal sekali. Dan secara umum tafsir beliau ini lebih banyak fokus kepada ayatul ahkam. Lebih banyak pada ayatul ahkam ya. Kemudian di sini banyak sekali ini tanggapan-tanggapan, tapi kemudian di antara karya beliau lain adalah At-Tidzkar fi Afdalil Adzkar ya. Ini adalah kitab yang disebutkan Ibnu Farhun yang beliau tulis seperti At-Tibyan lil-Nawawi, Tibyan di Imam Nawawi. Jadi beliau punya Tizkar fi Afdhalil Adzkar. Jadi semacam Al-Adzkar Imam Nawawi. Kalau Ibnu Farhun menyebutkan Tibyan ya, Tibyan ini adalah dalam masalah ilmu Quran. Kemudian kitab ini adalah Yahtawi alaminu ala fadl Quran wa qari'ihi wa sumusami. Jadi beliau At-Tizkar fi Afdhalil Adzkar, jadi beliau di sini membahas semuanya At-Tibyan, karangan Imam Nawawi. Di sini beliau membahas tentang keutamaan Al-Quran, membacanya, mendengarnya, dan mengamalkannya, dan bagi ada adabnya lah, ya, tentang Al-Quran. Kemudian karya beliau yang fenomenal juga At-Tadhkirah bi Ahwal Mauta wa Umul Akhirah. Ini kitab sangat bagus sekali membahas tentang perkara-perkara alamat sa'ah, ciri-ciri hari kiamat, berbagai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir kelak, ya, termasuk yang membahas namanya Imam Mahdi, khuruj dajjal, keluarnya dajjal terusnya. Ini bagus buku untuk dimiliki ya, supaya tidak tertipu dengan orang-orang yang baru ini juga muncul mengatakan bahwa Imam Mahdi ihtimalnya akan muncul di Nusantara ya. Ini banyak sekali paham-paham tentang hal ini, maka perlu kita membaca kitab-kitab ulama yang membahas pembahasan tersebut. Baik. Kemudian dari adalah kitab beliau Al-Kitabul Asna fi Asma'il Husna. Ini kitab yang tentang mensyarah nama-nama Allah ya, itu Syarah Asma'il Husna fi Mujalladain ya, dua jilid, itu Al-Asna fi Asma'illahil Husna. Kemudian juga beliau tadi punya kitab Qama'ul Hirs Bizzuhud wal Qana'ah. Kemudian ada lagi kitab Syarah At-Taqasi, kemudian At-Takrib di Kitab At-Tamhid, At-Takrib di Kitab At-Tamhid karya Ibn Abdul Bar ya. Kemudian Risalah fi Al-Qabil Hadis, Al-Misbah fi Jam' Baina Al-Af'al Was-Siha. Ini di antara karya-karya beliau, cukup banyak di sini. Kemudian ada kitab beliau yang Al-I'lam bima fi dinin sara min nafsi wal awham. Nah, ini tentang Muqarratul Adyan, perbandingan kalau bahasa sekarang ilmu kristologi, Al-I'lam bima fi dinin sara min nafsi wal awham. Tapi ada yang menyatakan bahwa kitab ini bukan punyanya Imam Qurtubi ya. Kemudian juga kitab judulnya Al-Muqtabis fi Syarhil Muwatta' Malik bin Anas ya. Oh, Al-Muqtabas ya. Jadi Syarah Muwatta' bin Anas, Muwatta' Malik. Kemudian juga Al-Luma' Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Al-Ashrinat An-Nabawiyah. Ini kemudian juga Manhajul Ibad wa Mahajjatus Salikin Az-Zuhad. Ini di antara karya-karya beliau yang beliau tulis ya, yang beliau warisin kepada umat. Adapun murid-murid beliau tentu tidak diragukan bahwa beliau banyak mempunyai murid-murid yang banyak tentunya. Di samping beliau ya, menjadi seorang ulama yang terkenal di Mesir, dan di sana berkumpulnya banyak para ulama-ulama lain yang menuntut ilmu, ya, sehingga tidak sedikit ulama-ulama yang mengambil faedah dari beliau rahimahullahu taala. Wafatnya beliau, ya, beliau disebutkan, ya, wafat pada tahun 671 yang tadi kita sebutkan, yaitu di sebutkan di sini beliau, ya, bimania Bani Khasib min Sa'id al-Adna di Mesir. Yaitu beliau meninggal di suatu daerah namanya As-Sa'id al-Adna di negeri Mesir, yaitu pada hari Senin bulan Syawal tahun 671. Itu sedikit tentang biografi dari imam ini. Sebenarnya kita ada hal yang penting sebetulnya, waktu yang batasi, ya, tentang akidah beliau. Tentang akidah beliau, apakah beliau berakidah salaf? Di dalam kitab beliau Al-Asna fi Asma'il Husna, itu beliau banyak sekali menukil di sana tentang perkataan-perkataan yang mengikuti manhaj salaf di dalam berakidah, dan juga di beberapa kitab beliau yang lainnya, baik di tafsir maupun di dalam tazkirah. Nah, seperti mana beliau ini kita sebutkan di sini, dalam kitabul Asna fi Syarah Asma'il Husna beliau menyebutkan ungkapan beliau di sini, ya, dema maka beliau ini mirip dengan Imam Al-Baihaqi juga, ya. Ada yang mengatakan beliau ini adalah Asy'ari, ada yang mengatakan, ya. Tapi beliau di dalam tulisan-tulisan beliau itu banyak sekali mengomentari pandangan-pandangan ulama Al-Kalam dan ulama Asy'ariyah tersendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau bukan beragama berakidah Asy'ariyah, tetapi sebagian ayat-ayat ada yang takwil beliau sesuai dengan takwil orang-orang Asy'ariyah. Itu tidak mungkiri juga, ya. Tetapi dalam kitab beliau, dalam kitabul Asna fi Asma'il Husna, fi Syarah Asma'il Husna, itu beliau menyebutkan bab majaa fi minal air wa akhbar fi itsbati sifat min wajhil wal aini wal jambi wal qadami was sa'id wal asabi wal yadain. Jadi beliau menyebutkan bab tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang menetapkan tentang sifat-sifat Allah, maksudnya sini wajah, ain, jam, wal qadam, ya, was sa'id wal asabi wal yadain. Ini menetapkan tangan, jari, semuanya. Summa qala bi dzalika. Kemudian setelah itu beliau berkata, qala imatuna ridwanu alaihim, para ulama kita semoga Allah meridai mereka, berkata, hadhi sifat tariqu isbatuha as-sama. Jadi semua sifat-sifat ini, kata beliau, jalan menetapkannya adalah wahyu, ya. Panustubiha li wurudi masahmi min dzalik, maka kita menetapkannya karena telah riwudu masahmi min dzalik, karena telah terdapat dalil yang sahih menetapkan hal itu. Wala nukayyifuha, kita tidak bertanya bagaimana bentuk hakikatnya. Maka ini adalah madhhab salaf dalam beriman kepada sifat Allah. Sifat Allah itu adalah sesuai yang Allah beritakan di dalam Al-Quran, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk dan tanpa mencari bagaimana hakikatnya. Wal kalam fi hadhihi sifat far'un an kalam fi zat. Jadi berbicara dalam sifat-sifat ini adalah seperti dalam bicara dengan zat Allah. Maksudnya bagaimana? Ini kaidah yang sangat penting. Al kalam fi sifat kalam fi zat al far'un an kalam fi zat. Karena bicarakan tentang kaifiyah sifat Allah, kita harus juga mesti mengetahui tentang zat Allah. Tentu tidak akan mungkin mengetahui zat Allah, tentang kaifiyah zat Allah. Ya, maka oleh sebab itu artinya di sini adalah kita mengimani Allah itu punya zat tidak seperti zat makhluk, dan demikian pula kita mengimani bahwa Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk, begitu. Hakikatnya Allah yang tahu. Jangankan antara Allah dengan makhluk, sesama makhluk saja walaupun sifatnya sama nama tapi hakikatnya berbeda. Seperti nama sifat di antara makhluk umpamanya mata, umpamanya berbeda antara mata manusia dan mata kucing dan mata elang, ya, berbeda walaupun semua disebut mata. Kemudian telinga juga demikian, ada telinga beruk, ada telinga gajah, sifatnya sama nama tapi beda. Jadi tidak buat jangan dipahami ketika sama nama artinya hakikatnya harus sama. Nah, ini beliau jebutkan di sini pemahaman dari apa yang beliau katakan, wala nukayyifuha, dan kita tidak bertanya bentuk kaifiyahnya, dan juga berbicara dalam sifat ini sebagaimana kita bicara tentang, ya, ada bagian dari beriman kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau menyebutkan perkataan-perkataan Imam Malik, Sofyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak, ya, bahwa mereka semua mengatakan, kata beliau dalam kitab Al-Asna ini, amiru bila kaif, imanilah sifat itu sampai harus dibicarakan bagaimana kaifiyahnya. Wa hakadha qaul ahli ilmi min ahli sunnah wal jamaah, inilah pendapat para ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Adapun Jahmiyah, kata beliau, fa'ankar hadhi riwayat, mereka mengingkari riwayat-riwayat dan hadis-hadis ini. Wa qalu hadha tashbihun, mereka mengatakan ini adalah tashbih, Waqad dzakara Allah Ta'ala fi ghairi mawdhi'in min kitabih, dan Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, dalam tidak hanya satu tempat dari Al-Qur'an, tentang tangan, pendengaran, penglihatan. Nah, ini menunjukkan beliau tidak seperti mazhabnya Al-Kalam. Fata'awal Jahmiyah hadil ayat wa fasura ala ghairi ma fasal al-ilmi. Maka Al-Jahmiyah menta'wil ayat ini ya dan menafsirkannya berbeda dengan apa yang ditafsirkan para ulama. Wa qawli inna Allah lam yakhluq Adam biyadihi, mereka mengatakan wa Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Mereka mengatakan al-yadu hahuna al-qudrah, mereka mengatakan al-kalam itu adalah tangan di sana bi al-qudrah. Nah, ini bentuk bahwa lo menyanggah pandangan para Jahmiyah ya, termasuk dalam ini ya pendapat sebagian al-kalam mengatakan tangan di situ berartinya qudrah. Nah, kemudian beliau menyebutkan perkataan Ishaq bin Ibrahim, inna ma yakun tashbih, orang dikatakan bila menyerupakan sifat Allah dengan makhluk itu apabila dia mengatakan yadun kayadi, menyerupakan tangan dengan tangan Allah, tangan seperti tangan makhluk, itu baru menyerupakan, atau mengatakan pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, ini tidak boleh. Ya, adapun Allah mengatakan lillahi yadun wa sama'u wasur wa la yaqul kayadin, adapun dia menyatakan bahwa Allah itu punya sifat tangan, mendengar, melihat, dan dia tidak mengatakan seperti ya makhluk, sifat makhluk ya, maka la yakunu tashbihan, ini tidak disebut sebagai tashbih. Dan masih panjang nukil-nukilan dalam hal ini, bisa dilihat muqaddimah pentahkik dalam kitab Tazkirah yang ditahkik oleh salah seorang talabul ilmi, dan ini menjadi risalah ilmiah, yaitu Dr. Sadiq bin Muhammad bin Ibrahim, dan itu dinukil di sana akidah beliau. Jadi memang ada perbedaan pendapat di antara berdasarkan penjelasan beliau yang terdapat dalam tafsir juga dalam beberapa kitab yang lain. Jadi mirip seperti Imam Al-Baihaqi dan lain para ulama-ulama yang dinisbahkan kepada sebagian pandangan mereka berakidah seperti Asy'ariyah, tetapi para ulama melihat di dalam ungkapan-ungkapan para ulama tersebut juga terdapat ungkapan-ungkapan yang mengikuti manhajus salaf. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas kesempatan ini karena waktu yang batasi, dan kita kembali kepada akhir madu kita dari studio Cilengsi. Nah, baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu khair atas materi yang tadi disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari biografi Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp terlebih dahulu. Nah, ada pertanyaan Ustaz dari hamba Allah yang berada di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah benar bahwa Imam Al-Barbahari sezaman dengan Al-Imam Al-Qurtubi? Wallahu a'lam. Ana lupa ya, pernah kita bahas wallahu a'lam apakah zaman atau bukan. Tetapi yang jelas Imam Al-Barbahari berada di Baghdad dan Imam Qurtubi berada di Andalus, kemudian di Mesir. Tapi sezamannya wallahu a'lam, ana lupa tanggal wafatnya Imam Al-Barbahari atau tahun wafatnya Imam Al-Barbahari. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Amr yang berada di Bogor. Ustaz, tadi disebutkan bahwa Al-Imam Al-Qurtubi dari Cordoba, yaitu Al-Andalus. Pertanyaan, bagaimana kondisi politik Andalus di zaman Al-Imam Al-Qurtubi? Karena saya pernah dengar bahwa di masa itu Andalus terpecah belah. Mohon penjelasannya. Sejarah Andalus awalnya menjadi milik kaum muslimin setelah Abdurrahman Ad-Dakhil berkuasa di sana saat runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah di Syam. Ya, kemudian berpindah kekuasaan Islam secara de facto dan secara keseluruhan di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah yang ada di Baghdad. Pindah ibu kota negara Islam saat itu adalah ke Baghdad. Nah, berlanjut di sana, tentu di sana juga di akhir-akhir sebelum beruntunya kerajaan Islam di Andalus itu, ya memang terjadi juga perpecahan-perpecahan belahan, dan akhirnya dalam masa tertentu, akhirnya Islam yang sebelumnya jaya, memiliki sejarah yang cukup diakui oleh dunia ya, bagaimana kemajuan Andalus saat itu, dan Barat saat itu masih dalam keadaan terkebelakang, dan Andalus telah maju dalam bidang ilmu-ilmu sains juga dan ilmu agama juga demikian, yang terkenal dengan Universitas Cordovanya, dan tidak sedikit buku-buku yang dari Andalus yang berada di setelah Andalus ditaklukkan oleh pasukan Selebia, dan yang mereka bawa dan mereka bawa angkut ke perpustakaan-perpustakaan yang ada di Eropa, dan itu sampai hari ini yang menjadi kekayaan mereka ya. Sebagian besar buku-buku yang ada di sana mereka bawa ke apa namanya ke perpustakaan-perpustakaan di Eropa, dan masih banyak teori-teori para ulama-ulama yang menemukan berbagai ilmu-ilmu sains itu masih menjadi panduan orang-orang Barat dalam mengembangkan sains pada hari ini. Baik, perpecahan-perpecahan belahan itu tentu terjadi, tapi sekarang Andalus bukan lagi di bawah wilayah Muslim, tapi berada di bawah Spanyol. Sekarang disebut dengan Spanyol, dan itu adalah mayoritas penduduknya sekarang adalah beragama Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Anda yang ingin bertanya di layanan telepon silakan, mungkin kami berikan kesempatan di 0218236543, dan sambil menunggu ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, apakah benar kitab-kitab ulama mengenai az-zuhud itu banyak di dalamnya hadis-hadis dhaif? Mohon penjelasannya. Memang para ulama menulis kitab-kitab tentang zuhud seperti Imam Ahmad dalam kitab zuhud dan beberapa ulama-ulama lain. Tapi kalaupun ada hadis dhaif, tapi kan para ulama kita melakukan penelitian dan pengkajian mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Ya tidak mutlak, tapi memang di dalam kitab-kitab zuhud pada umumnya banyak akwal-akwal dan juga nukil-nukilan yang perlu diteliti dan dikaji tentang kesahihannya. Tapi para ulama kita melakukan pengkajian tentang kesahihan dan kedhaifan dari riwayat-riwayat tersebut. Ada satu kaidah yang faedah yang disebutkan oleh Syekh Saleh Sarhan dalam sebuah ungkapan beliau mengatakan, di dalam membaca biografi para ulama kadang-kadang dibaca hal-hal yang kadang-kadang terlalu berlebihan kelihatannya. Nah, itu kita harus mengatakan bahwa bisa saja kondisi ulama-ulama itu melakukan hal demikian atau merupakan ada riwayat-riwayat yang lebih berlebihan di dalam memuji mereka. Maka yang jadi patokan di dalam riwayat-riwayat itu adalah sesuai dengan sunnah. Amalan sesuai dengan sunnah. Itu yang penting. Jadi bukan berarti kita ulama ada yang begini dan begitu dalam biografi mereka, ya, bila terdapat hal-hal itu ditanggapi oleh para ulama kita, ada yang perlu kita lakukan adalah melihat bagaimana ibadahnya Rasulullah, bagaimana ibadahnya para sahabat dan ulama-ulama yang lainnya yang mereka sangat iltizam dengan sunnah. Jadi kata di berlebihan tidak boleh. Sebagaimana tadi ditanggapi oleh Imam Qurtubi, berlebihan dalam zuhud mengharamkan meninggalkan suatu makanan-makan yang enak, tidak mau makan daging, pokoknya tidak mau makan yang manis-manis dan karena dalam alasan zuhud itu suatu bukan suatu alasan yang benar dalam dalam pemahaman zuhud begitu. Karena kata beliau Rasulullah SAW juga makan hal-hal yang manis-manis. Beliau juga makan daging dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan suatu riwayat, pasti kita kita ukur dengan sunnah-sunnah yang lainnya, amalan Rasulullah dan amalan para sahabat menyikapi hal seperti itu. Tadi sudah kita jelaskan bahwa ungkapan-ungkapan para ulama itu perlu dikoreksi sehingga kita berpedoman kepada ungkapan yang memang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bisa saja para ulama kadang-kadang yang mungkin tergelincir dalam berpendapat atau dalam mengamalkan sebuah hal umpamanya berlebih-lebihan terlihatnya, tapi bisa saja itu dalam ada riwayatnya adalah dhaif atau terdapat berlebih-lebihan di dalam menyampaikan sebuah pernyataan. Itu ditanggapi oleh sebagian ulama, karena kalau kita baca biografi-biografi seperti Syarul Maran, banyak hal-hal yang kadang-kadang kurang tepat dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi mungkin itu ada kondisi mereka, kalaupun itu benar terdapatnya, ya. Tapi karena ada riwayat bukan tidak sampai tidak tidur malam, kemudian dan seterusnya, umpamanya itu bukan caranya ibadah sesuai dengan sunnah, gitu. Tapi para ulama masing-masing mungkin mereka punya alasan dengan mereka melihat di situnya kekuatan mereka dalam beribadah dan semacamnya, tapi itu bukan sebagai tuntunan yang harus kita ikut. Sedikit setelah saya cek bahwa Imam tambahan dari jawaban pertanyaan yang pertama bahwa Imam Al-Barbahari tidak sama, tidak sama dengan Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi hidup pada abad yang ke, tadi kita sebutkan beliau wafat di abad yang ke-7 Hijriah, yaitu wafat pada tahun berapa? 671. Sedangkan Imam Al-Barbahari itu wafat pada 340 Hijriah. Jadi abad ke-4, ya. 329 Hijriah. Jadi Imam Al-Barbahari wafat pada abad 329 Hijriah. Sangat jauh. Ya, beliau hidup Imam Al-Barbahari pada abad ke-4, ini pada abad yang ke-7. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Sekarang jazakallahu khairan atas jawaban oleh Ustaz demikian. Dan mungkin satu penelpon, jika ada kesempatan silahkan di 0218236543. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Ummu Abdul Rahman di Palangkaraya. Nah, silahkan. Tapi di luar materi Ustaz pertanyaannya. Pembahasan mengenai apa ibu? Kita sedang membahas mengenai faedah-faedah sejarah Islam. Iya. Saya mau nanya ini masalah zakat. Nah, mungkin masalah zakat nanti bisa ditanyakan ketika pelajaran dengan ustaz lain di hari Kamis pagi pada subuh ibu ya. Nah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ustaz karena waktu juga tidak mencukupi untuk melanjutkan sesi tanya jawab ini, dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Alhamdulillah, terima kasih atas semua kehadiran antum semua yang telah ikut bersama kita dalam acara pagi ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat kita ambil faedah-faedahnya. Sebagai ringkasan, faedahnya adalah bahwa para ulama ya memiliki perjuangan yang besar dan untuk membela agama ini sebagai generasi muda, maka kita hendak mencontoh sebagian dari semangat mereka dalam beragama, dalam belajar, menuntut ilmu, menulis, berdakwah ya. Kemudian tentu perlu juga kita ketahui para ulama itu di dalam berilmu ya bernuansa, kadang-kadang sampai informasi begini mereka dalam meyakini hal itu sesuai dengan apa yang mereka saat terimanya. Ya, kemudian datang lagi informasi dalam pemahaman dan mereka berubah. Ya, jadi makanya sebagian ulama ada yang mutaasir, ada yang terpengaruh dengan pandangan-pandangan ahlul kalam. Kemudian juga mereka mendapatkan penjelasan-penjelasan dalam sunnah riwayat-riwayat sesuai dengan pandangan para salaf. Nah, itu mereka nukil dalam kitab-kitab mereka. Jadi mereka jujur saja menukil hal itu gitu. Jadi ini perlu ketika kita membaca kitab-kitab ulama, kita tidak boleh terkepo-kepo menghukumi seorang ulama. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang Imam Al-Barbahari, mungkin yang terbayang oleh dia adalah ketika Imam Abul Hasan Asy'ari dengan Imam Al-Barbahari memang satu masa. Mungkin ketika kita menyebut Imam Qurtubi, ya pahamnya ada Imam Abul Hasan Asy'ari, karena Imam Qurtubi ada yang mengatakan bahwa beliau berpandangan akidah Asy'ariyah. Tetapi tadi kita jelaskan di dalam banyak tempat, dalam karang-karang buku-buku beliau yang beliau tulis juga terdapat penjelasan-penjelasan yang beliau menukil pandangan para ulama salaf, dan bahkan itu yang beliau kuatkan dalam sebagian penjelasan beliau. Maka dalam arti ini beliau ya, satu sisi berpandangan yang salaf, kemudian mungkin saja terpengaruh dengan keterangan-keterangan yang lain beliau dapat menukil pula dari sebagian pendapat dari ulama ahli kalam. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.